menghias hidupmu dan hidupku pada hari-harimu, pada hari-hariku berlalu di desa kisah yang baru. Di sini kita memulai menjajaki kesan.